진짜 헤디가 뭐라고 그래 굿다 배다야 yeah.

makna. Kini ku curah membentuk dan kesilapan lalu. Cinta palsu darimu dan lagi kepenuh. Misalkan ku mengalah, menerima hati dia. Ini kepada satu, dan aku setia. Untuk ku selamat ku juga membagaikan dirimu. Namun tak pernah ku baru paham di hatiku. Mungkin tidak pernah lagi sesuai bersama. Mungkin juga tidak tidak sepatutnya mengulang. Sama di sini sama ya dan kita bersama. Dalam kehidupan kita kembali sama. Sedaya kuat di hati agar kita berdua akan terus bersama. Tapi apakah kedaya sudah kau hargai? Apakah kuranglah cubalah mengerti. Lalu cuma sedaya kuat di hati agar kita berdua akan terus bersama. Tapi apakah kedaya sudah kau hargai? Apakah di penghujung persimpangan. di penghujung jalan cinta kita berdua. Oh yeah, terpaksa ku relakan, tak daya ku alangkan, kerana ku tahu cintamu bukan lagi milikku. Renanti hatimu kembali padaku, menanti pun nama jatuh ke wiba. Beratnya di mata sebaiknya di dada, melihat kau bersama dirinya. Ku minta agar satu semabi adalah selamanya. Rambulan menjadi saksi, janji tinggal janji pada diri ini. Dimana kan ku carikan gadis seistimewa, senyuman penawar hati duka. Takkan ku rayu kembali padaku, walau di hatiku terasa rindu. Beratnya di mata sebabnya mengapa sanggup diriku kan luka. Gadisku yang meminta hanya satu, sembunyikanlah kenanganmu bersamaku. Walau ditakdirkan tak bersama kesilapanku. Semakin ku cuba, semakin jauh ke dalamku, jauh dan beratnya di mata sebabnya di dada, melihat kau bersama dirinya, dirinya. Gadisku yang ku pinta adalah satu kali. Whoa.